siapa gerangan karena negeri Sakura dengan wajah mesra aku jadi terpesona. Betapa hati takkan menaruh sayang walaupun hanya sekali mata memandang. Siang dan malam aku selalu terkenang, tak pernah ku lupa walau sekejap jua. Tapi sayang, seribu kali sayang, semuanya ini hanyalah dalam impian. Siang dan malam aku selalu terkenang, tak pernah ku lupa walau sekejap jua. Tapi sayang, seribu kali sayang, semuanya ini hanyalah dalam impian.